Bismillahirrahmanirrahim. Man yafal hadis Abi Sa'id al-Bukhari. Hayamsi. Hadatsana Ibrahim Musa. Maswaun. Fa'alu falam tubat. Tanasakhab. Amal ya fa'al. Tafadu ilang makatab tu. Belum ditulis Sahih Bukhari. Nah, pada hadis 4920. Ma man al-ghulu? Anda Ahmad. Nah. At-tahrif fi asma' sifat. Ihmal. At-tahrif fi asma' wa sifat. Misal. Ya ada. Misal. Tahrif. At-tahrif fi asma' wa sifat. Misal at-tahrif. Kallam Allah Musa taklima, kallam Allah Musa taklima, kallam Allah. Ada nama akhir. Andakum. Naam, istawa, istawla. Naam, al-yad. Al-Qudrah ma'ala. Naam, tahrif. التعطيل عند المدين إما التعطيل التعطيل الواحد إما التعطيل نادر رحيم كيف؟ نعم الله لا يسمع ولا يبصر بنفي أسماء وصفات ما الموافقة بين الخوارج نعم والمعتزلة في الغلو أنا أسيف ما الموافقة Anda lihat. Oh, mat tawafuq, muwafaqah. عندك نعم عند الخوال نعم وما المعتزلة أن فاعل الكبيرة مخلدون في النار مخلد في النار فاعل الكبيرة مخلد في النار سما di madhabnya khawarid, kalau pelaku dosa besar itu di kekal di neraka, demikian juga nah mu'tazilah. Wa mal farq bainal khawarid wal mu'tazilah di sahib al kabirah al kabair azir. Nah, sahih al-kabir, nah, kabair. Bainal manzilah, nah. Bainal manzilatain. Laisa bikafir wala muslim. Ini kalau orang khawarij pelaku dosa besar kafir, sedangkan mu'tazilah pelaku dosa besar tidak muslim, tidak kafir. Bainal manzilatain. طيب على القسم الثالث bagian yang ketiga al-ghulu fil muamalat berlebihan dalam muamalat wa huwa tashaddud bi tahrim kulli syai ini berlebihan dengan pengharaman segala sesuatu nah seperti at-tijarah mal kufar mereka mengharamkan demikian pula mereka mengharamkan muamalah hubungan antara orang kafir dengan muslim import segala sesuatu dari mereka jadi haramkan ini tasaddud Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang Yahudi bahkan baju besinya melogadekan dengan apa? Thalathina sa min sya'ir 30 sa sya'ir wa aydan Rasulullah SAW juga menerima hadiah dari perempuan Yahudi ya wa hakadha jadi ini di masa sekarang berlaku bagi ikhwan muflisin Akhwan Muflisin mereka mengatakan bahwasanya dengan membeli 6 satu botol Coca-Cola itu berarti sama dengan membunuh seorang dari orang Palestina. Nah, ini sudah menyebar. Jadi dengan hanya sekedar membeli Coca-Cola itu artinya sama dengan membunuh orang muslim yang ada di Palestina karena Coca-Cola ini katanya adalah milik orang kafir Israel nah, padahal di negara kita juga milian di Yaman sendiri orang-orang Yaman lebih suka minum Coca-Cola dan Sprite nah, mereka juga haramkan jadi mengharamkan segala sesuatu jawab kaulah kemudian tijarah, nah, wahakala, wakabil hala tasyadud tasahul, melawan dari tasyadud ini tasahul bermudah-mudahan. Man kaulah bi, nah, hilli kulli syai, orang yang mengatakan penghalalan segala sesuatu, yan mil mal untuk memperoleh harta, berkisah dan ekonomi, hatta riba. Sampai masalah riba wal ghasy penipuan. Nah, wa dzalik dan lain sebagainya. Jadi mereka menghalalkan segala cara Nah, dalam bermuamalah. Jadi enggak ada masalah permasalahan riba, wadon penipuan dalam jual beli dan lain sebagainya ini banyak dialami. Mereka berdalil mencari barang haram saja sulit, apalagi mencari barang yang halal. Ada sahih. Dalil mereka mencari barang yang haram saja sulit. Nah, apalagi mencari barang yang halal. Bagaimana jawabannya? Memang sebenarnya mencari barang haram lebih sulit. Iya enggak? Harus sembunyi-sembunyi. Nah, misalnya minum khamar. Wadon mau makan babi. Melihat Jawa misalnya, jarang ada, sudah kalian sudah mengetahui warung-warung yang ini penjualan daging babi. Pernah lihat di Jawa? Pernah ada? Tapi nadir, sah. Jarang sekali. Kalau di Medan banyak. Tapi itu enggak sebanyak sate dan gulai. Nah, jadi memang sebenarnya mencari barang halal lebih sulit dari barang halal. Sah. Nah, barang harus sembunyi-sembunyi. Pencurian misalnya. Pencurian harus tengok-tengok ke sana kemari. Kalau salah, nah, akan dibukuli. Jadi lebih sulit, ya, mudah mencari barang halal. Ini kenyataan. Jadi bukan hujah. Kemudian juga masalah korupsi. Ya, korupsi kalau sampai ketahuan bisa dipecat. Nah, jadi bukan dalil ini. Wal wasat. Nah, ayyukal. Nah, tuhil mu'amalah al-mabni halal adl. Dihalalkan muamalah yang terbangun di atas keadilan. Wa ya ma mafaqa ma ja'at bihi an-nusus. Yaitu apa yang sesuai dengan yang datang dari nas-nas minal kitab was sunnah. Dalil-dalil dari kitab was sunnah. Nah, ini muamalah yang menurut ahli sunnah wal jamaah yang sesuai dengan kitab was sunnah atau sesuai dengan keadaan kaum muslimin. Muamalah yang diambil dari Alkitab wa Sunnah. Pahalan riba tidak boleh, karena Allah sudah mengharamkan riba. Dan tijarah al-mutlak, kecuali tijarah yang memang digunakan untuk perkara yang diharamkan. Pembelian 6 anggur sebenarnya halal, tapi kalau jelas ini digunakan untuk pembuatan minum khamar jadi haram. Jadi kalau jelas. Demikian pula senjata. Penjualan senjata halal. Tapi kalau jelas senjata yang tadi digunakan untuk membunuh kaum muslimin, maka penjualan senjata tersebut jadi haram. Nah, ini tergantung dari keadaan. Demikian juga tape recorder, nah, radio. Pada asalnya boleh. Tapi kalau jelas-jelas, nah, ini digunakan untuk berbuat maksi, demikian diharamkan. Apakah ketika soal, apakah ketika kita jual beli, nah, ini terbunyi bunyi terus. Ketika jual beli, nah, harus menanya setiap orang. Apa enggak nanya? Lo tanya apa enggak? Ini kamu gunakan untuk apa? Gimana? Tanya apa enggak? Nah, tidak perlu. Tidak perlu. Pada asalnya dibolehkan. Nah, pada asalnya. Taib al-kism al-rabi' al-gulu fil-adad. Berlebihan dalam kebiasaan. Adat kebiasaan bahwa tasaddud fi tamassuk bil ibadat al-qadimah, yaitu berlebihan di dalam memegang ibadah yang terdahulu, ibadah-ibadah yang terdahulu. Nah, misalnya di daerah Jawa sebelumnya terkenal dengan tahannuf, bertapa. Nah, wa adam tahawul ila ma huwa khair minha, kemudian tidak mau pindah kepada yang lebih baik darinya. Ini kebiasaan demikian adalah batil yang harus ditinggalkan. Demikian pula lama ada kebiasaan di Jawa, misalnya reok. Alam reok tahu, alam ma'ruf. Kemudian jalannya diisi dengan kesyirikan. Wa'adun penggambaran dari reok sendiri, apa singa ataupun harimau, ini juga melanggar syariat. Tidak mau meninggalkan perkara. Nah, adat kebiasaan kebayang lebih baik. Mereka jadikan ini sebagai ibadah, apalagi dikala sedang gerhana bulan. Mereka ramai-ramai untuk mengetok gong. Yes, namanya. Gong, nama gong untuk reyakin tadi. Ini juga ramai-ramai. Tidak mau pindah kepada yang lainnya. Ya juga adalah memegang tradisi. Mereka jadikan ibadah ini. Ini ibadah. Ini juga termasuk. Nah, batil yang mau tidak mau pindah kepada yang lebih baik. Amma in kanat al-adat mutasawiyah fil masalih. Ada pun kebiasaan yang memang itu sama dalam kemaslahatan. Fa inna kaun al-insan yabqa ala ma huwa alaihi khair. Mintal kal adat al-wafidah. Nah, sungguhnya manusia itu tetap pada kebiasaan yang sebelumnya itu lebih baik daripada untuk memperoleh kebiasaan yang akan tiba. Jadi, tetap dalam adat kebiasaan. Dan memang adat kebiasaan itu baik. Tidak menyelisih syariat. Menyelkur ansilah syariat. Tidak sulit ini adat kebiasaan. Gotong royong. Baik, gotong royong kebiasaan. Kebiasaan. Nah, kalau di Yaman bahkan untuk melihat kebiasaan di sana itu, hatta talabah kalau kerja itu digaji. Jadi misalnya ngecor gitu, digaji. Beda dengan di Jawa. Nah, di Indonesia rata-rata jadi kalau bangun masjid itu ya sudah kebiasaan, tidak perlu gaji. Karena kebiasaan lagi untuk gotong royong. Tidak menyelisih sunnah. Nabi SAW juga bergotong royong ketika dalam perang Khandaq. Ya enggak. Kemudian Jabir menyumbangkan kambing serta gandum yang dibuat untuk makanan buat mereka. Jadi gotong royong kebiasaan yang baik atau sama. Ima dengan bayaran atau dengan apa? Dengan cuma-cuma. Masalah ini untuk mempertahankan demikian lebih baik daripada menerima kebiasaan yang akan tiba. Ini gotong royong. Ini perbedaannya kalau di sana, hatta misalnya kalian ngambil barang dari sini, dimasukkan gudang, itu dapat duit di sana. Jadi yang ngambil beras yang dari mobil dimasukkan gudang, itu semuanya dijatah. Setiap kali ngangkut itu dapat 100. Nilainya sekitar hampir 5.000. Setiap kali ngangkat. Yang begitu. Kalau enggak digaji enggak mau ngangkat. Hatta talabah, walaupun tiap hari makan di pondok. Kecuali nanti kalau ada perintah dari atasan, dari syekhnya misalnya, semua harus kerja. Itu berbeda. Jadi kalau biasaan ini tiap hari begitu. Dan semuanya dibutuhkan dengan gaji. Mereka tidak mau kerja. Kalau enggak digaji mau kerja. Tapi sebelumnya Syekh Mubin telah memberikan contoh bahwa beliau juga membantu pembikinan rumah bagi murid-muridnya. tanpa dibayar sama sekali. Terus yang mobil turun secara langsung. Jadi membantu mengangkati batu bata yang besar-besar itu. Satu batu bata itu sekitar 5 kilo. Bukan batu kayak gini, kecil-kecil. Diangkat dengan satu jari mungkin bisa terangkat. Di sana itu 5 kilo. Nah, jadi mungkin 10 kali sudah ini luar biasa, sakit luar biasa. Nah, besar-besar batu batanya. Terkadang separuh meja ini. Nah, batu batanya. Satu, separuh meja. Taib, fisalihin, fisalihin, asalih, huwa alladhi qama bihaqqillah, wa bihaqqi ibadillah. Itu orang yang, melakukan hak Allah SWT, melaksanakan haknya Allah SWT, dan melakukan pula haknya sebagai hamba Allah SWT. Ini salih. Bukan sebagai orang awam, salih itu orang yang tunduk walaupun enggak sholat. Tunduk, menaati perintah orang tua walaupun tidak sholat. Ini dikatakan orang soleh. Padahal sebenarnya soleh adalah menaati haknya Allah dan hak sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini orang salihin. Wuddan wa suwa'an wa yaghuts wa ya'uq wa nasra. Hadhi asnam fi qaumi Nuh. Berhala-berhala ini di kaum Nuh. Ini ajar Eskal nanti. Kanu rijalan salihin. Mereka adalah laki-laki yang salihin. Qaja'a fi sahih Bukhari yang Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala hadhi asma' rijal salihin. Ini nama-nama laki-laki yang salihin min kaum Nuh, dari kaum Nuh. Falamma halaku, maka ketika mereka telah mati, berapa tempohnya? Berapa? Meninggal dalam tempo berapa lama? Sebulan. Mati semuanya dalam tempo sebulan. Awha syaitan ila qaumihim. Syaitan berikan wahyu kepada kaumnya. Anin sibu ila majalisim. Menancapkan yang bikin patung di majlis-majlis mereka. Allati kanu yajlisuna fihi ansaban. Yang mereka itu duduk. Di majlis-majlis tersebut. Dengan memberikan patung-patung tadi wasammuha biasmahim, dan mereka namakan dengan nama-nama mereka, yaitu Wuddan suwa Yahuth wa Ya'uq wa Nasr. Fafa'alu, mereka melakukannya, walam tu'bad, dan belum disembah. Hatta idha halaka ulaik wa nusiyal ilm hubidat, maka ketika mereka sudah binasa dan sudah mati, wa nusiyal ilm, dan dilupakan ilmu, hubidat, disembah. Yang tidak sama. Jadi ada perbedaan. Yang lain wacana sakhat. Lain. Wa hadha tafsir fi iskal. Tafsir ini ada iskal, muskilah. Haitsu yaqul radhiyallahu anhu hadhi asma' rijal salihin min qaumi Nuh. Ini nama-nama rijal salihin dari kaum Nuh. Wa dhahir al-Qur'an annaha qabla Nuh. Padahal konteks zahir kenyataan dari Al-Qur'an itu adalah sebelum Nuh. Qala Allah Ta'ala qala Nuh. Nuh mengatakan Rabbi. Sebenarnya ada ya Rabbi. Hadifan liya takhfifan. Innahum asawni. Mereka itu bermaksiat kepadaku, durhaka kepadaku. Wattabau. Dan mengikuti man orang lam yajiduhu maluhu waladuhu illa khasara, yang tidak menambah harta dan anaknya kecuali kerugian. Wa makaru makran kubara, dan mereka bikin makar tipu daya. Dengan makar yang besar. Wa qalu, dan mereka juga mengatakan la tadaruna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Wala tadaruna waddan wala suwa'a wala yaghuts wa ya'uq wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan pula. Waddan suwa Yahuth Ya'uq Nasra. Fadhahir al-ayah anna qauman Nuh kanu ya'budunahum. Di surah zahir al-ayah bahwasanya kaum Nuh mereka itu menyembah kepada mereka, wa annahum nahaa an dzalik. Kemudian Nuh melarang kepada mereka dari hal tersebut. Fasiyakul ayah, siyakul ayah, yadullu ala anna ma dhakarahu Ibn Abbas. Nah, apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, illa anna zahir siyak, maksudnya zahir siyak, anha ulal qawm salihin. Yang mereka adalah orang kaum salihin, kanu qabla Nuh alaihi salatu salam. Bahwa mereka itu sebelum Nuh alaihi salatu salam. Jadi hadis Abdullah bin Abbas, nah, seakan-akan apa? Mereka itu sebelum Nuh alaihi salatu salam. Kemudian di sini di ayat bagaimana? Enam setelah hafana. La atadrun ajlakum. Hadis Abdullah bin Abbas. Nah. Hadis asma rijal salihin min qaumi Nuh. Jadi sebelum. Nah. Sebelum setelah. Setelah termasuk kaumnya Nuh. Nah. Termasuk kaum Nuh. Kemudian pada ayat. Nah. Dari ayat sebelum Nuh juga. Nah, sebelum Nuh. Nah, bagaimana jamak? Nah. Jadi sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin al-Zahir. Naam, anha wal qaum salihin kanu qabla Nuh. Maksudnya mereka itu sebelum Nuh. Naam. Wa akhir rusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhir dari para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sudah kita bahas pada pembahasan usul tsalatsah. Naam, dalilnya banyak. Sudah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Man yakur selain dari Al-Qur'an. Ah, man yakur min as-sunnah. Bahwa Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Dan tidak ada nabi setelahnya. Al-Kubra. Nah, mana yang kuat? Ada khamsa salam itu Nabi Yaqubli hadis iman. Hah? Jabir wa khutima bi an-nabiyun wa khutima bi an-nabiyun aidan hadis Jubair bin Mut'im al-Bukhari wa Muslim inna li asma aman ikammil ana Muhammad ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi mahullah bihi al-kufr wa ana al-hasir alladhi yusir an-nas ala qadami wa ana al-aqib alladhi laysa badahu naam al-laysa naam badahu nabi. Nah, ini dalil. Gimana juga man yalkur dalil yang akhir. Ini tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Hadis ini. Hadis Anas bin Malik. Nah, ketika Abu Bakar dan Umar berkunjung. Nah, innal wahya qatin qata. Bahasanya wahyu sudah terputus dari riwayat yang lain. Nah, disebutkan oleh Al-Fuad. Nah. Riwayat Abi Hurairah tentang bangunan yang sudah mereka bikin. Masali wa masal, nah, masal anbiya ke masal qasr. Qad asana bina'u. Aman dikamil. Udah lupa? Hah? Illa mau dikal labina. Bas. Insyaallah dimerajah kembali. Nah, dimerajah kembali. Ini perkara yang penting. Ya, untuk membantah Ahmadiyah. Membantah yang kemarin mengaku Nabi. Dan ini akan berlangsung. Terus menerus akan. Nah. Banyak yang mengaku Nabi. Sampai yang mulkiam. Pasti yang banyak. Lalu bagaimana dengan mereka? Ketika Rasulullah menyebutkan ada 30 nah, yang mengaku Nabi. Ini bagaimana jama? Padahal sekarang kalau dihitung lebih dari 30. Di India aja banyak. Indonesia berapa kali sudah? Di Yaman juga ada. Lebih dari 30 ini bagaimana ini? Yang paling besar, nah, yang paling besar dengkotnya dan punya mengikut banyak. Nah, di dengkotnya al-jam hal. Ya tidak perlawanan sebagaimana ifta tarik hadil ummah ila 73 firqah kullu fi an-nar illa wahidah. Nah, 73 golongan padahal kalau dihitung. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Amr al-Hajuri ketika berkunjung ke India, di sana ada sekitar 300 ribu. Nah, agama. Dan kaum muslimin juga berpecah belah luar biasa. Nah, banyak sekali kalau dihitung. Nah, lebih dari 73 golongan. Tapi ini ya, yang dimaksudkan adalah pembesar-pembesarnya. Al-Ghalib sudah mana? Sudah terdahulu pembahasan-pembahasan di usul Tsalatsah. Kalau mungkin sudah bagus sekali.